diturutakan. Pada tahan manusia ini, apalagi nang becari, duit tadi cari, ngalih ada. Bahaya untuk mencari cukup benar. Nang ini datang, mengambil benar aja. Nah, lalu antara dua, maukah memberi atau kada-kada. Apabilanya kada, ngarannya apik nang diturutakan. Itu salah satu dari tiga nang membinasakan. Urang akrik kada mau sungguh. Sebab Tuhan sari. Urang pamurah pasti sungguh. Wayur bis sodakan. Allah menambah-nambah harta. Karena batas pesedekah. Coba urang lagi sekolah kalah. Lalu pemurah lagi masih sekolah. Pemurah lihat kena munnya sudah jadi guru. Apalagi sudah tua pulang. Lihat rezekinya. Gadang pokon, duit gadang mana. Karena bakas lagi inya sekolah tadi pemurah. Dibalas Tuhan di akhir umurnya. Wayur bisa dapat itu PL mudhari. Bisa akan datang, yurinya itu akan datang. Jadi keyakinan aja lagi. Jadi kalau nya katuju bersedekah, lalu kena akhirnya pengat aja nyaman benar duit kalau dicari-cari datang aja. Kalau berkat sedekah. Ada orang yang habis dulu yuk, kalau bakasnya wahawan muttaba'u nomor 2. Nafsu nang diturutakan. Nafsu nang diturutakan. Jadi ujar guru, sekiranya jelas, bagawi-gawi tanpa ilmu agama. Itu maksudnya. Jadi kalau belum tahu ilmu agama, dibintangan nang itu, lalu digawinya, lalu ngarannya menggawi sesuatu dengan jahil, ngarannya menurutakan hawa nafsu. Kalau lepas saja lawan ilmu agama, itu ngarannya nafsunya mutmainnah, bukan amarah. Nomor 3, wa ihjabul mar'i bi nafsihi, merasa bangga manusia ini dengan dirinya, memandang kebaikan dirinya. Jalannya memandang kebaikan diri dengan memandang keburukan orang. Ya contohnya nang tadi ya sudah. Kalau orang melocok-locok bahasa. Melocok-locok. Tidak apa-apa itu. Artinya bagus. Tidak apa-apa ini. Ya kalau tak. Wa kana Syekhu Al-Kabir Ibnu Sayyidi Ahmad Ibn Rifah rahimahullah ta'ala man ra'a yaqulu man ra'a nafsahu 'ala al-ikhwan faqad fataha ba'ada nafsihi babat dillati wal hawa. Siapa aja nang melihat ia akan dirinya lebih dari kawan. Pintangan mana ada nang merasa lebih dari kawan pintangan ilmu. Ada nang merasa lebih dari kawal pintangan harta. Ada nang merasa lebih dari kawal pintangan rupa. Dan macam-macam lagi pintangan-pintangannya itu. Apabila merasa lebih dari orang, pintangan apa aja, maka ia membukakan seluas-luasnya atas dirinya pintu kehinaan dunia akhirat. Sakit itu. Tuhan yang menghinakan, sakit karena itu. Ujar orang bahar itu, bahar agama kalum pagat. Maka seorang hendak minta harga itu orang lo kiamat. Wa kana Syekhu Abdul Aziz Ad-Dirai rahimahullah ta'ala yaqul. Man ra'a nafsahu 'ala ahadin hurima madadahu. Siapa merasa dirinya tabagus dari kawalnya, niscaya berkat-berkat yang ada di kawal itu kada diunjuk Tuhan ke dirinya. Maka kita ini kasih tu kemari ini mengambil berkat. Namun tak mengambil mesti di bawah. apabila kita merasa misalnya guru mengajari murid, merasa lebih guru dari murid, berkat-berkat yang diberi Tuhan ke murid itu ada datang kepada guru tadi. Jadi ada tambahan marannya apabila guru merasa sasuruhan murid. Kan murid datang itu berarti berucap. Pian ulur suruh malajari, berarti guru itu sasuruh. Nah apabila guru ini sadar bahwa kedudukanku ini sasuruhan murid, niscaya guru tadi mendapat keberkatan dari murid yang banyak ini. Karena gurunya barandah bapak bawah. Orang datang ke rumah, ya kan, meminta ijazah. Nah, coba. Orang yang datang ini pertama inya baik sangka. Ya kan, yang kada baik sangka kada maunya datang. Ya kan? Nah, yang kedua inya percaya bahwa yang ijazah ini adalah benar. Dua kebaikannya inya pulang. Menurut apa ujar kita? Mulai datangan. Sudah, boleh kan? Boleh. Nah, nang keempat, bersalaman tadi ada amplopnya. Jadi jelas banget sudah, nang datangan ini lebih baik daripada nang menerima. Asal nang menerima tamu ini, nang memberi jajan ini, diberi Tuhan, merasa dirinya di bawah. Tapi kalau merasa dirinya biasa, iya, amin. Nang bujur kah itu? Ini kada undang nang mikir. Maksudnya umpama ada perasaan penghabisan dari kita. La yuslabul faqir wa yukhadul alim illa inda ru'yati ahadihima nafsahu ala ikhwanihi aw ghaflatihi anillahi ta'ala. Ujar Syekh Muhammad Sanawi rahimahullah, tidak bisa dicopot orang yang wali dari kawaliannya, dan kada bisa disiksa orang alim dengan segala macam siksaan. Ini siksalah. Siksa itu nang kada jadi kibarat dosa dan kada meninggirkan derajat karena siksa. Jangan dipadakan siksa sini penyakit, jangan. Kada tentu penyakit itu ada tiga. Ada penyakit siksa, ada penyakit membuang dosa, ada penyakit meninggirkan derajat. Ini orangnya ini disiksa. Alim disiksa. Nah, kurangnya wali dicabut pangkat kawalian. Kenapa? Jadi sampai terjadi yang dua macam ini lawan dua orang ini, yaitu ketika inya melihat kebaikan dirinya. Apabila melihat kebaikan diri, berarti melihat kejahatan orang langsung kawaliannya wali apa aja dicabut pangkatnya. Orang alim pangkat disiksa. Apabila merasa tinggi pada orang langsung pangkat dicabut, siksa datang. Nang kedua sebabnya kada ingat lawan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang alim salah katuju, kada ingat lawan Tuhan, disiksa. Kalau orang wali katuju, kada ingat lawan Tuhan, ampih jadi wali. Nang menyebabkan kada ingat lawan Tuhan ini urusan. Ini sangat penting sekali kita nih. Lamun sudah orang telah wali dicabut gara-gara memandang kebaikan orang, memandang kejahatan orang, atau gara-gara rupa lawan Tuhan, nangka itu orang wali dicabut kewaliannya, orang alim disiksa. Lamun kita nang wali kada, alim kada, kaya apa? Kan itu dah kaya apa? Lalu orang berzikir. Orang berzikir ya. Orang berzikir. Si inya pan menonton bandar aja kan orang. Orang berzikirnya menonton ya. Mahadang mah tuntung makanan tuh jadi ada. Nonton kadang umat berzikir juga kadang menonton. Apa lainnya lawan orang nang mendengarkan iklan anu obih e panonton. Nampak semuanya itu kalau kita ingat lagi. Ini penangkan. Kalau batuk-batuk minum, obesah. Menonton orang berpikir seorang menonton. Aturannya kan ini mah melihat keumat. Nah, apalagi melihat orang berpikir, apa aja berpikir aja sambil berguyang-guyang. Apa berpikir aja sambil berjoget. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadarlah kita. Quran menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala janbihim. Orang berzikir itu badiri, baduduk, berapa? Salahlah orang berzikir berdiri. Apa bergerak-gerak dia? Bergerak-gerak. Nah, coba mengaji dulu. Mengaji dulu. Itu kurang nang ahli tarekat, ada ngarannya zikir qolab. Itu. Kalau zikir qolab, seluruh badan. Caranya supaya seluruh badan berzikir, bergerak badan itu. Bergerak. Ya, jadi bergerak. Nah. Nah, bergerak kebukuan badan supaya zikir itu ngarannya lautifah. Oh, lap. Lantaran kita nih kada tahu, lalu mengikirat. Karena kita katuju menghisap rokok karitik. Mengeritik. Jadi orang berzikir sambil bergerak awak dibicarakan. Orang yang nyata-nyata berjoget sambil bernyanyi, hitar di tangan, badiah. Wa kana sayyidi aliyun al-qawwas yaqul alamatu man tamulat riyadatuhu li nafsi alla yara nafsahu ala ahadin minal muslimin. Ujar sayyidi Ali al-qawwas, bermula tanda-tanda yang jujur dari orang-orang yang sudah tuntung lungannya. Atau kata-kata yang lain, tanda bahwa kada melihat lagi akan dirinya tak tinggi dari orang lain. Artinya kada melihat lagi akan aib orang lain, tetapi nang dilihatnya aib dirinya aja. Kebaikan orang dilihatnya, keburukan orang dilihatnya, lalu lawan orang menghormat dirinya merasa rendah dari orang. Ini perasaan. Lamun muntung, burung tiung yang bisa dilajari. Aku rendah pada orang, aku jahat pada orang, aku anu buruk pada orang, aku banyak dosa pada orang. Tiung yang bisa berpandang itu. Nang penting perasaan. Kada merasa lagi seorang itu baik pada orang. Perannya masalah baik lawan kada baik itu. Huwa a'lamu biman taqa. Allah Ta'ala nang tahu siapa nang takwa. Intinya sudah. Lamun kita merasa kita ni baik, berarti kita tahu. Sedangkan Quran unda ja Tuhan nang tahu. Jadi kita kada tahu halnya. Tinggal nang kada tahu cukup ajaib sudah. Nang kita ni kada tahu cukup ajaib. Cuma kada sadar nang orang kada tahu kada sadar. Lalu merasa hebat. Ini di rumah tangga aja lah. Anjuran kita ini di rumah tangga aja. Di rumah tangga aja. Tapi lu merasa hebat, merasa undang kepala kalalawar juga. Ya, kalau lu merasa kepala kalalawar, gah, ya. Bahayanya karena tangan matinya. Wali kan bisa buat. kurang alim ini disakit, disiksa. Apalagi nang balik ada alim kada. Marasa pulang sorong apala kalalawa gagah. Ujar guruku Bahari, mun nyawane marasa bagus. Di gigi tahi, di mata tahi, di telinga tahi, di parut tahi, di pusat tahi. Ada kalau satu hilang lagi, di kamaluan tahi. Ya nang ring tahi pala. Lalu merasa hebat la ilaha illallah, berapa banyaknya tahi di awak. Nya kalau kita ini kalau kada ingat itu bahayanya kada ingat nang supaya sorong tak ke bawah perasaan kada ingat. Lalu balikannya nang supaya sorong tak atas nang sorong ingat. Tandanya orang nang sudah sempurna suluknya perjalanannya, bahwa ia tidak lagi merasa dirinya ada mempunyai kelebihan dimanapun dari orang lain. Fa inna min sya'ni ahlillahi ta'ala annahum yarana nufusahum duna kulli ahadin. Karena tanda-tanda orang yang sudah menjadi ahli Allah Ta'ala, yaitu bahwa mereka itu melihat diri mereka itu di bawah dari semua makhluk. Fala yarana lahum maqaman 'aliyan. Maka karena begitu mereka tidak merasa mempunyai maqam yang mulia. Ini merasa mempunyai maqam. Baik-baik alim kada merasa. Baik abil kada merasa, baik-baik soleh kada merasa, baik-baik pemurah kada merasa, baik-baik macam-macam pokoknya yang bagus-bagus inya kada merasa, kada melihatnya, kada melihatnya di dirinya ada enggak itu kada melihat. Duna kulli ahadin wala yarallahum maqaman 'aliyan. Tsumma sesudah demikian yanziluna min kulli makwa'in. Mereka itu pulang masih menurunkan kedudukannya daripada orang itu. Dari orang itu. Di suara Al-Qiyai Ahmad Usyairi bin Siddiq rahimahullah ta'ala binawmi wasiyatil. Berkata paguruanku yang bapak rahmat, yaitu Qiyai Ahmad Usyairi bin Siddiq di Jawa. Ini paguruan oleh pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini Maradzidin Kiai Utsman. Untuk jadi guru thariqat dan guru hakikat. Sudah bayar. Dan Sidin keturunan Wali Songo nang bernama Maulana Ishaq. Kalau Maulana Ishaq itu adalah juriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Kiai Utsman ini adalah duriat Rasulullah dari Abdul Malik Khan. Keguruan Sidin Kiai Usyairi di dalam qasidah nang isinya wasiat. Fa idza qanna fala tuhaqq. Qit annahu laisa bihaqq. Wa kullu man namma ilaik huwa ya fata namma alaik. Nawamah musibdikin minal hadithi wal qawlin hajan. Sallallahu wa sallama ala nabi wal ulama. Apabila engkau menganggap, apabila engkau mengira-ngira, maka janganlah engkau mempercayai perkiraan itu. Dan perhatikanlah, setiap siapapun yang melaporkan aib orang lain kepada coba perhatikan, setiap orang siapa aja nang melaporkan aib orang lain ke awak ikam keterima ikam pasti keaiban ikam tak akan dilaporkan juga belum ke orang lain. Kita telah si bini lalu berpandang anu pian nang sebuah rumah itu jadi anu anu menyampaikan keburukan orang sebuah nih lawan si laki. Nah, kena keburukan laki tenggernya jurang orang lain. Itu cirinya. Itu nang ngaran hatu wasa. Kalau orang mah hatu wasa kaikan, ikam kan dia asuh dua sisi orang lain. Bahaya banget namun di rumah tangga kita nih ada orang nang kaitu. Dilapor-laporkan tuh, nang kada nyaman tuh dilaporkan lawan kita. Kena nang kada nyaman lawan kita, laporkan ke orang lain. Mana sudah kita menerima kada taguring, waktu mendengarkan tender laporan tuh kada taguring.